amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas bait yang ke-84 dan kita berhenti pada kisah meninggalnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anhuma. Baik. Kita lanjutkan bait yang berikutnya, bait yang ke-85. Kata beliau rahimahullah, wa wahabat naubataha li Aisyah saudatu madamat zamanan Aisyah. Wa wahabat naubataha li Aisyah saudah. Kemudian ada kisah tentang Saudah bintu Zam'ah yang menyerahkan giliran malam beliau radhiyallahu taala anha kepada Aisyah. Qala lamma kaburat Saudatu bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha khafat an yutalliqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anhu usia beliau sudah terlampau tua, dan sebagaimana kita tahu dari kisah perkawinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Saudah, Saudah merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tua usianya. Nah, di tahun ke-8 Hijriah saat Saudah telah merasa bahwa usia beliau terlampau tua, maka ada kekhawatiran dari Saudah bintu Zam'ah jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi menyukai beliau dan ingin menceraikan beliau radhiyallahu taala anha. Faqalat lahu amsikni indak wa u'ti lailati li Aisyah. Suatu kali Saudah pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tahan aku di sisimu. Artinya jadikan aku tetap sebagai istrimu. Dan aku akan menyerahkan giliran malamku kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan khasyiat saudatu an yutalliqaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saudah khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menceraikan beliau. Faqalat la tutliqni wa amsikni. Ya Rasulullah, jangan kamu ceraikan saya. Tetap jadikan saya sebagai istri Anda. Waj'al yaumi li Aisyah. Jadikan malam giliran saya sebagai malam giliran Aisyah. Jadi Saudah memberikan giliran malamnya kepada Aisyah. Beliau tidak minta dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah punya dua kali giliran dalam satu putaran. Berkunjungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergiliran kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Fafa'ala fanazalat fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wassulhu khair. Maka atas permintaan Saudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengiyakannya. Beliau memberikan giliran malam Saudah untuk Aisyah. Fanazalat, lalu berkaitan apa yang dilakukan oleh Saudah bintu Zam'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini turun sebuah ayat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha." Dan tidak ada dosa atas mereka berdua, yakni pasangan suami istri, "ay yusliha bainahuma sulha," untuk membuat kesepakatan yang baik di antara mereka. Wasulhu khair, dan suluh, perjanjian tentang satu kebaikan adalah kebaikan. Famastalaha alaihi min syai'in fahuwa jaizun. Maka ketika sepasang suami istri mereka melakukan perjanjian dalam rangka kebaikan, maka perjanjian yang mereka buat itu sah, diperbolehkan secara syariat dan berlaku. Baik. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan tentang Saudah bintu Zam'ah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, ma ra'aitu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislakhiha min Saudata binti Zam'ah. Ma ra'aitu, aku tidak mengetahui ada seorang wanita ahabba ilayya an akuna fi mislakhiha yang aku sangat suka untuk menjadi seperti dirinya, min Saudata binti Zam'ah, dibandingkan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Ini kata Aisyah, dan kita juga sudah pernah lewati beberapa hadis dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Aisyah radhiyallahu taala anha itu menaruh hormat yang sangat kepada Saudah. Tidak jarang Aisyah ketika itu dengan usia beliau yang masih cukup muda, beliau sering cemburu dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, tapi tidak dengan Saudah. Aisyah tidak pernah cemburu kepada Saudah. Aisyah tidak pernah merasa iri dengan Saudah. Satu dari sisi usia terpaut cukup jauh antara Saudah dengan Aisyah. Yang kedua juga dari sisi apa namanya penampilan fisik. Saudah meskipun beliau sudah berusia, berumur, tapi beliau adalah wanita yang jamilah. Aisyah pun mengakui itu. Ini sudah pernah kita lewati kisahnya. Demikian pula Aisyah mengetahui bahwa Saudah itu termasuk dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak bersedekah. Tidak bakhil beliau. Paling banyak bersedekah. Aisyah juga mengetahui bahwa Saudah adalah seorang wanita yang penyabar, sangat sabar, yang lembut hatinya. Maka wajar beliau mengungkapkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini. Tidak ada seorang wanita pun yang aku ingin menjadi seperti dirinya selain daripada Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Baik. Qalat falamma kaburat, dalam riwayat yang lain disebutkan falamma kabirat. Dan ketika Saudah telah merasa bahwa beliau terlampau usianya, semakin menua, ja'alat yaumaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Beliau menyerahkan, memberikan giliran malam beliau radhiyallahu taala anha kepada Aisyah. Faqalat ya Rasulullah, kata Aisyah, Saudah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, wahai Rasulullah, qad ja'altu yaumi minka li Aisyah. Aku telah serahkan hariku, giliranku bersama engkau untuk Aisyah. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata yaumaini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan bagian untuk mengunjungi Aisyah sebanyak dua kali dalam satu putaran. Yaumuha wa yaumu Saudah. Hari giliran Aisyah dan hari giliran Saudah. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebuah riwayat yang datang terjadi di akhir-akhir tahun ke-8 Hijriah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Saudah ini yang menyerahkan naubahnya kepada Aisyah. Yang pertama, kisah Saudah bintu Zam'ah ini menjadi sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa tadi, tentang diperbolehkannya antara suami istri untuk membuat perjanjian terhadap suatu kebaikan. Maka kata mereka para ulama, jawazus sulhi bainaz zaujain, diperbolehkan bentuk perjanjian apapun yang dilakukan oleh suami istri selama tujuannya adalah kebaikan dan tidak mendzalimi salah satu dari kedua belah pihak. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bayanu kamali aqli Saudata binti Zam'ah radhiyallahu taala anha. Kisah ini dan banyak riwayat-riwayat yang lain yang pernah kita lalui menunjukkan bagaimana sempurnanya akal Saudah. Hina tanazzalat 'anil qism litabqa min ummahatil mu'minin. Yang pertama, beliau lakukan itu supaya tidak keluar dari ummahatul mu'minin. Karena seandainya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan Saudah, beliau tidak lagi dianggap sebagai ummahatul mu'minin, tapi adalah wanita yang pernah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda hukumnya dibandingkan ummahatul mukminin yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal mereka masih sah bersatu sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, Saudah ingin seperti itu, tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti yang kedua adalah apa yang disebutkan oleh Aisyah dalam banyak riwayat yang kita lalui di atas tadi. Tidak pernah Aisyah itu menganggap atau melihat Saudah bintu Zam'ah dengan pandangan seperti beliau cemburu kepada istri-istri yang lain. Tidak pernah Aisyah menaruh hormat yang lebih tinggi kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dibandingkan kepada Saudah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Baik, kita lanjutkan bait yang berikutnya. Kata Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullah, wa umilal minbaru ghaira mukhtafi wa hajja attabun bi ahlil mawqifi wa umilal minbar. Kemudian juga termasuk peristiwa yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah adalah kisah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umilal mimbaru ghaira mukhtafi. Beliau dibuatkan sebuah mimbar dan itu tidak diragukan. Wa hajja attabun bi ahli al-mawqifi. Demikian pula termasuk kisah di akhir tahun ke-8 Hijriah adalah kisah berhajinya Attab ibnu Usaid radhiyallahu taala anhu memimpin kaum muslimin yang ada di Makkah saat itu. Ini insyaallah dua kisah yang akan kita bahas. Tayib, yang pertama adalah kisah tentang mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita tahu beliau memiliki kebiasaan khutbah dengan dua jenis. Jenis yang pertama adalah khutbah ratibah, yaitu khutbah yang rutin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti khutbah Jum'ah dan yang lain-lain. Itu namanya khutbah ratibah. Yang kedua adalah khutbah tariah. Khutbah tariah adalah khutbah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Nah, masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Di Masjid Nabi alaihi salatu wasallam saat itu beliau biasa menyampaikan khutbah di sebuah batang pohon kurma, sebuah jadah, batang pohon kurma. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk menyampaikan khutbah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam sahihnya dari hadis Jabir Ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan di akhir tahun ke-8 Hijriah, annam imra'atan minal ansar qalat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita ansar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ala aj'alu laka syai'an taq'udu 'alaihi. Ya Rasulullah, bolehkah aku membuatkan untukmu sebuah mimbar yang bisa engkau gunakan duduk di sana menyampaikan khutbah? Ini menurut riwayat Jabir bin Abdullah. Di sana datang sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan kisah awal yang sedikit berbeda. Lalu dalam riwayat Abdullah bin Abbas disebutkan bahwa Nabi SAW bertemu dengan seorang laki-laki yang berasal dari keturunan Romawi. Memang dia tinggal lama di Madinah, tapi dia adalah keturunan Romawi. Baik. Nah, kata wanita ini, fa inna li ghulaman najjaran. Aku punya seorang anak laki-laki, dia tukang kayu. Kalau mau, saya perintahkan anakku untuk membuatkan sebuah mimbar. Kata Nabi SAW, in syi'ti. Kalau engkau mau, tidak mengapa, buatkanlah sebuah mimbar. Qala fa'amilat lahul mimbara. Pulanglah wanita itu meminta kepada anaknya untuk membuatkan mimbar untuk Nabi SAW. Dibuatlah mimbar itu oleh anak dari wanita ini. Setelah selesai, mimbar itu dibawa ke masjid Nabi SAW. Nah, mimbar yang baru datang diletakkan di depan. Batang kurma yang tadi biasa dipakai oleh Nabi berkhutbah otomatis dipindah. Tapi tidak ada riwayat di mana batang kurma itu dipindahkan. Yang bisa kita fahami dari hadis-hadis yang ada bahwa batang kurma itu dipindahkan tidak jauh dari sekitar masjid. Entah masih di dalam masjid tapi di apa namanya di satu sudut masjid atau di luar masjid. Intinya dia dipindahkan tidak lagi menjadi mimbar utama. Dan itu sudah kurang lebih 8 tahun atau menurut riwayat sekitar 6 atau 7 tahun dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas batang pohon kurma tersebut. Nah, setelah mimbar yang baru datang diletakkan di masjid, tiba sholat Jumat. Falamma kana yaumul jum'ati qa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari allazi suni'a. Jumat pertama dengan mimbar yang baru itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun naik ke atas mimbar dan duduk di atas mimbar tersebut menyampaikan khutbah Jumat. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah, tiba-tiba sahatin nakhlatul latika na yakhthubu indaha. Pelepah kurma yang tadi, afan bukan pelepah kurma, batang kurma yang tadi dipindahkan yang biasa dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, karena Jumat itu tidak lagi dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan khutbah, tiba-tiba saja terdengar suara berteriak dari batang pohon kurma yang dipindahkan tadi. Qala hatta kadat tansyaqqu. Suara teriakan itu terdengar, semua bisa mendengar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkhutbah beliau juga mendengar suara itu. Dicarilah arah suara, ternyata berasal dari batang kurma itu tadi. Kata Jabir bin Abdullah, hatta kada'an tansyak. Seakan-akan batang kurma itu tadi bergerak, sudah berteriak bergerak. Qala fanazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta akhadaha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbar. Beliau memotong khutbahnya, memutus khutbahnya, menghampiri batang pohon kurma tersebut. Hatta akhadaha fa dhammaha ilaihi. Setelah didatangi pohon kurma tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memeluknya, dipegang kemudian dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam batang pohon kurma itu. Fa ja'alat ta'innu ani nasabi alladhi yusakkat. Ketika dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya berteriak, tiba-tiba terdengar seperti rintihan seorang bayi yang sedang ditenangkan oleh ibunya karena sebab menangis. Bisa dibayangkan? Bayi nangis kemudian oleh ibunya didiamkan. Nah, tangisan yang tadinya keras kan tiba-tiba turun. Turun menjadi apa namanya? Sesenggukan. Nah, batang pohon kurma itu setelah dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menangis sesenggukan seperti seorang bayi. Hatta staqarrat, terus dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tenang pohon batang pohon kurma itu, diam seperti sedia kala. Setelah diam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menyelesaikan khutbahnya dan beliau mengatakan, bakat ala ma kanat tasma'u minadz dzikri. Batang pohon kurma itu menangis karena dia biasa mendengarkan peringatan-peringatan dari aku. Kali ini dia tidak lagi dipakai untuk menyampaikan peringatan. Baik. Karena sudah ada mimbar yang baru, ada mimbar yang bagus. Baik. Nah, masyaallah rahimani wa rahmakumullah, lihat benda mati. Mereka merasakan zikir yang diamalkan di sebelah mereka. Mereka merasa tenang dengan zikir-zikir yang selalu diamalkan di samping mereka. Maka ketika mereka dijauhkan dari zikir itu, seolah-olah mereka merasa itu, menangis batang pohon kurma itu tadi. Karena biasanya dipakai oleh Nabi SAW, dia yang melayani Nabi SAW menyampaikan khutbah, mendengar tazkir dari Nabi SAW disampaikan kepada para sahabat-sahabat beliau. Saat tidak lagi dipakai, batang pohon kurma itu seperti merasa kehilangan tazkirah-tazkirah, peringatan-peringatan itu. Nah, kalau seperti ini benda mati, lantas bagaimana dengan hati kita yang selalu mendengar zikir, selalu membaca Al-Quran, mendengarkan ilmu, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, qala ulama, demikian-demikian. Apakah ketika kita kehilangan momen itu, lantas kita bisa menangisi bahwa kita tidak bisa lagi berada di dalam momen-momen tersebut? Ya, ini kan harusnya kita khawatirkan saat kita mulai menjauh dari majelis ilmu, mulai bisa jarang hadir di majelis ilmu. Bagaimana hati kita? Merasa rindu tidak dengan majelis ilmu itu? Merasa rindu tidak dengan peringatan-peringatan yang disampaikan di dalam majelis-majelis ilmu? Baik. Kalau sampai tidak, ya pertanyakan kondisi hati dan keimanan kita. Apakah lebih keras dibandingkan benda-benda mati yang mereka bisa merasakan tenangnya zikir, tenangnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala disampaikan di sisi mereka. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, nomor hadis 2095. Hadis sahih, bisa dipertanggungjawabkan sanad dan matannya. Tayyib. Para ulama mereka menyebutkan siapa nama laki-laki yang membuat mimbar Nabi SAW itu tadi. Kalau kita lihat riwayat Ibnu Abbas, tidak ada disebutkan siapa namanya. Ibnu Abbas hanya menyampaikan seorang laki-laki keturunan Romawi. Di dalam hadis Jabir ini juga tidak disebutkan siapa namanya. Jabir hanya menceritakan bahwa laki-laki itu adalah anak salah seorang wanita Ansor. Masyarakat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud bahwa para ulama berselisih tentang nama laki-laki yang membuatkan mimbar Nabi SAW itu. Ada banyak versi, banyak pendapat, namun yang paling dekat, yang lebih kuat adalah mereka yang mengatakan bahwa nama laki-laki itu adalah Maimun, Maimun Ar-Rumi Al-Ansari. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Baik. Kita lanjutkan bait yang kedua. Kata beliau rahimahullah, wa hajja attabun bi ahlil mauqifi. Termasuk kisah yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah adalah kisah berhajinya Attab ibni Usaid bersama dengan kaum muslimin dari penduduk Makkah. Baru berlalu dua kali majelis. Attab bin Usaid, siapa beliau? Siapa Attab bin Usaid? Ada yang ingat? Ini peristiwa Fathu Makkah, saat Nabi SAW telah berhasil menaklukkan kota Makkah. kemudian ada berita bahwa penduduk Hawazin bersama dengan penduduk Taif mereka bersekutu untuk menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu ada di Makkah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berniat keluar untuk menghadapi mereka ke Lembah Hunain. Nah, sebelum beliau keluar, beliau memanggil Attab bin Usaid. Lalu apa yang terjadi? Attab bin Usaid ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kota Makkah ketika beliau keluar menuju perang Hunain. Dan istimewanya adalah saat Attab bin Usaid radhiyallahu taala anhu ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi amir pemimpin Makkah, itu beliau baru berusia 20 tahun. Masih muda. Dan beliau juga baru masuk Islam. Beliau masuk Islam setelah Fathu Makkah. Pernah kita bahas ketika Abu Sufyan mendatangi Nabi SAW, Attab bin Usaid juga ikut. Jadi beliau baru masuk Islam, usianya masih 20 tahun, tapi ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjadi pemimpin Makkah ketika beliau keluar menuju perang Hunain. Tayyip. Padahal banyak tokoh-tokoh Quraisy yang sudah sepuh-sepuh banyak, tapi Nabi tidak tunjuk mereka. Nabi tidak tunjuk Abu Sufyan, Nabi tidak tunjuk Suhail bin Amr, Nabi juga tidak menunjuk Jubair bin Mut'im, bahkan Nabi tidak menunjuk paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang ditunjuk adalah Attab bin Usaid. Tayyip. Selesai perang Hunain, beliau lanjutkan mengepung benteng Taif karena Malik bin Auf bersembunyi di sana. Kemudian selesai dari mengepung benteng Taif, beliau menetap di Ji'ranah. Sudah kita bahas, dari Ji'ranah beliau umroh satu malam ke Makkah, kemudian kembali lagi ke Ji'ranah. Setelah dari Ji'ranah, beliau baru pulang ke Madinah. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyelesaikan umroh Ji'ranah itu, dan beliau di Ji'ranah membagi-bagikan harta rampasan perang yang diperoleh dari pengepungan benteng Taif dan yang diperoleh dari perang Hunain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kembali ke Madinah. Wa asbahat Attabun amiran ala Makkah. Dan Attab bin Usaid tetap menjadi amir Makkah, tidak diganti. Padahal ada Abu Sufyan, ada Jubair bin Mut'im, ada siapa lagi? Suhail bin Amr, ini sudah sepuh-sepuh, dipimpin oleh seorang anak muda yang berusia 20 tahun. Dan mereka tidak ada yang protes kepada Nabi SAW. Begitu Nabi SAW pulang ke Madinah, beliau juga menunjuk Mu'adz bin Jabal untuk menemani Attab bin Usaid. Karena Attab baru masuk Islam, maka butuh sahabat senior yang tinggal di situ untuk menyampaikan tentang hukum Islam. Yang ditunjuk adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, menemani Attab bin Usaid memimpin kota Makkah. Tayyib. Nah, ketika tiba musim haji di tahun ke-8 Hijriah, pertanyaannya, bulan apa Nabi SAW kembali ke Madinah? Selesai Fathu Makkah, bulan Syawal. Rangkaian perang Hunain sampai di Umrah Ji'ranah terjadi Syawal sampai Dzulqa'dah. Bulan apa Nabi SAW pulang kembali ke Madinah? Bulan Dzulqa'dah, tanggal 27 Dzulqa'dah beliau pulang kembali, sampai di Madinah tanggal 26 atau 27. Nah, setelah Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah, tiba musim haji. Tapi haji ketika itu berbeda dengan haji di tahun-tahun sebelumnya, karena Quraisy dan Ahlu Makkah sebagian besar mereka telah masuk Islam ketika Fathu Makkah. Mereka menjadi muslimin dan mereka adalah ahlul balad, mereka mampu, maka syariat haji berlaku atas mereka. Meskipun belum lama, belum satu bulan mereka masuk masuk Islam. Dan mereka juga sering berhaji, tapi untuk haji di dalam Islam baru pertama kali akan mereka lakukan. Nah, siapa yang memimpin haji itu? Ya, Attab bin Usaid sebagai Amir Makkah. Sebagai Amir Makkah, pemimpin kota Makkah, maka disebutkan oleh beliau wa hajja Attabun bi ahlil mauqifi. Berhajilah Attab bin Usaid memimpin ahlul mauqif, yakni memimpin ahli Makkah. Saat itu musim haji itu tidak semua yang berhaji adalah muslimin. Masih ada banyak kabilah-kabilah Arab yang belum masuk Islam. Nanti di tahun ke-9 baru banyak berdatangan wufud ke Madinah. Utusan-utusan itu baru berdatangan di tahun ke-9. Tapi musim haji itu kabilah-kabilah Arab yang lain yang belum masuk Islam, mereka tetap punya kebiasaan berhaji. Sehingga terjadilah di kota Makkah dua proses haji yang berbeda. Yang pertama adalah kebiasaan proses haji yang dilakukan oleh orang-orang Arab di masa jahiliyah. Itu masih tetap ada yang melakukannya, mereka belum masuk Islam. Yang kedua adalah kaum muslimin, penduduk Makkah dan sekitarnya yang sudah masuk ke dalam Islam. Mereka berhaji tetapi dengan tuntunan Islam, dengan haji Islam, dipandu oleh Mu'adz ibn Jabal, dipimpin oleh Attab bin Usaid radhiyallahu taala anhuma. Tayib. Kata Al-Imam Ibn Ishaq rahimahullahu taala, wa hajjan nasu tilka sanati ala ma kanatil arabu tahujju alaihi. Manusia ketika itu mereka tetap melaksanakan haji di tahun tersebut sebagaimana kebiasaan Arab dalam prosesi haji, tetap jalan dan itu tidak dicegah. Makkah sudah ditaklukkan oleh Nabi SAW, berarti tidak ada lagi yang boleh berhaji selain kaum muslimin, tidak, masih berlaku ketika itu sampai nanti Nabi SAW melaksanakan haji wada. Nah, setelah haji wadanya Nabi baru tidak ada lagi proses haji kecuali haji Islam. Tapi di tahun ke-8 masih orang-orang Arab, manusia yang lain yang melakukan haji, mereka ya tetap dengan prosesi itu. Wa hajja bil muslimina tilka sanati Attab ibnu Usaid wa huwa sanatu 80. Dan kaum muslimin dipimpin hajinya oleh Attab bin Usaid bersama Mu'adz ibnu Jabal, terjadi di tahun ke-8 Hijriyah. Kata Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala, wa huwa awwalu amirin aqamal hajja fil Islam. Attab ibn Malik menjadi pemimpin pertama yang melaksanakan haji di dalam Islam. Beliau amir pertama, pemimpin muslim pertama yang melaksanakan haji di dalam Islam. Tayyib. Ini disebutkan oleh beliau dalam Ikhtisar Al-Maghazi Wasiyar halaman 237. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tayyib. Kita lanjutkan bait yang berikutnya. Bait yang ke-87. Kata beliau, ahdath as-sanati at-tasi'ati minal hijrah. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Qala rahimahullah, thumma tabuka qad ghaza fit tasi'ah wa hadda masjid ad-dirari rafi'ah. Kemudian yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah adalah peristiwa perang Tabuk. Wa hadda masjid ad-dirar rafi'ah, dan peristiwa dihancurkannya masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafikin. Taib. Kita bahas bagian bait yang pertama. Thumma tabuka qad ghaza fit tasi'ah. Kemudian Tabuk, beliau melaksanakan peperangannya di tahun ke-9 Hijriah. Tabuk adalah sebuah daerah, sampai sekarang masih namanya Tabuk, yang terletak di utara Hijaz dari kota Madinah kurang lebih 778 kilo ke arah utara. Apa yang menyebabkan terjadinya perang Tabuk? Qala wa sababu hadhil ghazwah kama dzakara Ibnu Katsirin wa ghairuhu. Sebab terjadinya peperangan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dan yang lainnya, Lamma anzalallahu subhanahu wa ta'ala ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat At-Taubah ayat ke-29. Turun ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Qatilu, perangilah mereka wahai Muhammad. Alladzina la yu'minuna billah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Wala bil yaumil akhir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka orang-orang yang tidak mau mengambil agama, mengambil din dengan dinul haq, dengan agama yang benar yang datang dari Allah. Nah, ketika ayat ini turun, nadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal madinati wa man haulahum minal a'rab ilal jihad wa a'lamahum bighazwir rum. Nabi sallallahu alaihi wasallam segera merealisasikan perintah Allah di dalam ayat itu. Beliau pun awal tahun ke-9 ini, setelah selesai peristiwa kematian Zainab, kemudian dilahirkannya Ibrahim, meninggalnya Ibrahim, pintu Ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau memanggil seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah. Wa man haulahum minal a'rab, dan juga orang-orang Badui yang masuk Islam di sekitar Madinah. Kalau penduduk Madinah jelas mereka punya rumah. Al-A'rab, orang-orang Badui ini orang-orang yang hidup nomaden, tidak punya tempat tinggal tetap. Itu juga dipanggil semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk turun ke Madinah. Tujuannya ilal jihad, untuk keluar bersiap-siap melaksanakan jihad. Tujuannya kemana? A'lamahum bighazwir rum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada mereka, kali ini tujuannya adalah memerangi Romawi. Salah satu dari negara superpower ketika itu, negara besar yang punya kekuasaan cukup luas, kemudian persenjataan prajurit yang cukup besar. Ada Persia, ada Romawi. Nah, kekuasaan Romawi itu menjangkau di utara Jazirah Arab, sehingga ada beberapa kabilah Arab yang ada di utara, mereka masuk dalam kuasa Romawi. Bahkan banyak orang-orang Arab yang ada di utara Jazirah, mereka beragama Nasrani, mengikuti agama resmi dari Romawi. Tayyib. Qala fasarakha biha liyata'ahabu shiddata aduwihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dengan suara keras menyampaikan pidato semangat kepada mereka dan menyampaikan tentang siapa musuh mereka kali ini, Romawi. Besar nama Romawi itu kalau disebut. Wadhalika hina tabat thimar wa kanat sanata majdabatin. Lebih berat lagi ujiannya adalah ketika Nabi SAW menyerukan untuk keluar memerangi Romawi, saat itu sedang mendekati musim panen. Bayangkan, sedang mendekati musim panen, diperintahkan untuk bersiap-siap keluar memerangi Romawi. Kalau itu terjadi sekarang, sudah kita tanam berapa bulan, sudah mau panen, tinggal dahulukan agama Allah. Kira-kira bagaimana? Mau panen dulu atau keluar? Nah, ini terjadi. Apalagi panen ketika itu adalah panen yang mereka nantikan setelah sebelumnya terjadi kemarau cukup panjang. Mereka berhasil kemudian bertani, berkebun, sudah mendekati masa panen. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahwin min 30,000. Setelah semuanya bersiap-siap, ada enggak nanti yang tertinggal? Ada tidak nanti yang tidak ikut perang? Ada. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Terkumpullah saat itu kurang lebih 30 ribu pasukan. 30 ribu pasukan, 3 kali lipat dari pasukan yang dibawa untuk menaklukkan kota Makkah. Baik. Mereka keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau keluar, beliau tunjuk satu orang untuk mengurusi kota Madinah. Dan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Wa qad kharaja ma'ahu Abdullah ibn Ubay, ra'sun nifaq wa 'ada athna at-tariq. Semuanya keluar, sekaum munafikinnya juga ikut keluar. Sepentolannya munafikin Abdullah bin Ubay juga ikut keluar. Baik. Tidak ada yang tinggal di kota Madinah kecuali hanya anak-anak, perempuan, orang tua yang sudah lemah, dan orang-orang yang punya uzur. Ini awal keluarnya. Tapi nanti di tengah perjalanan banyak yang balik pulang. Baik, munafikin-munafikin ini balik pulang. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya باذنillah. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.